Su sa ayyawa to kana nan da kudi kai da su ba rabo sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa na ce kana rabba kudi lamura na garo sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa haka kana ce tazo ka wuce bisaro sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa kuma kana baiwa diya haka kana baiwa sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa kai kake sa damuwa maza ya koma da su sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa kai aka jira damuna hadarin sabararo sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa kai kake kyautar girman da baya fado sanne dan kuma kuke ba su sa ayyawa itashi dan suna gani kana da dawa mun ji dan kuma kana ri a kana nan laula sai a bango na sauna ga da maza zan dole a sike shi aka sa aka kuma dole a yake mu je ka zama dole har maka sa dan kuma haba mu je Allah jira bi dan kuma giwar aiki dan na ga gefa sa taro kuma maza aka saura sai dan rana mata sala na arewa ka haba giwa ta sha sannu tun da ganin kai ne musu sada dan umma kana da halin girma kana da kudin ka aranda kai san ya alewa guda dan na san yadda yawa su tantanta dan Allah shi ya so kuma ya baka a gida da makwabta in ka san musu garna gaki dan musu ganka su ta